Mitra bisnis, para buruh kembali menggelar demo besar-besaran hari ini yang dipusatkan di beberapa titik seperti Kedutaan Besar Korea Selatan, Mabes Polri, dan Bundaran Hotel Indonesia. Aksi itu kian memanaskan suhu hubungan industrial antara buruh dan pengusaha yang belakangan ini makin memburuk. Padahal, pemerintah telah meminta penyelesaian problem ketenaga kerjaan lebih mengedepankan dialog lewat forum tripartit dan bipartit. Ada tiga isu yang dibawa saat demo itu. Pertama, menolak upaya pengusaha melakukan penangguhan upah minimum secara nasional dan meminta pemerintah tidak memberikan kemudahan terkait upaya penangguhan itu. Kedua, melawan setiap perusahaan asing terutama asal Korea Selatan yang banyak melanggar aturan perburuan. Dan ketiga, meminta pemerintah segera membentuk satuan tugas terkait implementasi aturan baru alih daya. Untuk membicarakan hal itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa pendapat Anda mengenai demo ini? Ya, sebenarnya buat saya ya, kadang-kadang saya tidak mengerti juga serikat buruh ini maksudnya itu apa. Kalau dia tidak mau kerja kan sebenarnya minta berhenti aja kan mereka tidak dipaksakan bekerja kan. Kenapa you mesti dipaksakan kalau you memang tidak merasa cukup, merasa bahwa ini you diperlakukan tidak adil, kan tidak mencari kerjaan lain. Kan tidak usah ribut-ribut aja kan. Kan yang juga melamar mereka. Mereka juga bisa berhenti dengan baik-baik kan. Jadi semua itu baik. Kasih kesempatan kepada orang yang mau bekerja kan. Begitu banyak orang yang masih mesti bekerja, yang 42 juta orang yang setengah menganggur, itu kan begitu banyaknya yang perlu kerjaan yang harus kasihkan. Jangan you memaksakan cuma kelompok you aja yang dapat pekerjaan yang lebih baik terus maunya, tapi yang rakyatnya lebih banyak enggak you perhatikan. Jadi ini menurut saya tidak fairnya itu. Perusahaan asing itu kan bisa, mereka bisa hitung-hitungan. Mereka kan enggak usah pergi ke Indonesia investasinya. Dia bisa investasi di seluruh dunia. Kalau you takut-takutin dia pergi aja kan ke seluruh ke dunia lain. Kan kita yang rugi. Malah yang rugi itu adalah yang bekerja. Belum tentu yang demo itu yang bekerja di perusahaan-perusahaan itu kan. Urusan apa mereka mesti demo perusahaan yang bukan pekerja yang di perusahaan Jepang ataupun Korea itu. Kadang-kadang buat saya itu aneh-aneh aja di Indonesia. Mau semua mau kanan politik dan lain-lain. Ya, sebenarnya saya tidak betul. Kalau kita mau baik sama-sama negara ini dan perbaikan ekonomi negara kita. Jadi saya tidak mengerti. Tapi itu hak mereka toh, untuk melakukan macam-macam. Itu kan demokrasi yang sudah kebablasan ini. Jadi ya kita sebagai pengusaha cuma melihat aja kalau kita memang sudah nggak welcome lagi untuk apa investasi di sini kan. Lebih baik kita investasi tempat lain kan. Itu kan sebenarnya pendapat dari semua pengusaha termasuk yang Jepang maupun yang Korea. Jadi saya pikir terserah aja mereka mau apa juga. Tapi terserah juga kepada perusahaan-perusahaan itu dia mau pergi atau dia mau tutup gitu loh. Sedangkan menurut saya itu kan kadang-kadang lucu. Karena sebagian besar yang demo itu bukan yang bekerja di Korea maupun pekerja yang bekerja di Jepang gitu loh. Nah, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah? Ya, saran saya pemerintah itu di dalam menindak mereka-mereka yang melanggar hukum. Itu saja. Kalau mereka menindak sesuatu di mana mereka melanggar hukum, melakukan kriminalisasi misalnya, merusak ini, merusak itu harus ditindak. Ya toh? Jadi kalau mereka mau demo-demo damai aja sih, silakan aja itu. Pokoknya ini semua lebih banyak urusan pemerintah lah. Kita pengusaha itu cuma ngitung-ngitung. You terima kita investasi terus. Kalau you tak welcome kita pergi. Kan gampang. Kita jadi importer saja. Kan kita ini juga duit-duit kita sendiri kok. Kenapa kita mesti dipaksa-paksa, mesti bikin ini, bikin itu. Kalau you tidak suka kita pergi. Kalau kita tidak suka you, kita pergi. Kan masalahnya begitu saja. As simple as that kok. Demikian Sofyan Wanandi. Saya Kiki Wijaya.